بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kita lanjutkan tentang tawaf. ويقول بين طيب إذا أتى الركن اليمني استلم ولم يقبله فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبره. ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم ده كتاب لجاري وطواف berapa putaran? 7 putaran yang sambung menyambung berkesinambungan. Wajib setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad, rukun Yamani ada Hajar Aswad yang di sini, ya. Ketika memulai tawaf menghadapkan tubuh utuh ke rukun Yamani Hajar Aswad. Paling utama mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Jika tidak mengusap Hajar Aswad dan mencium tangan kanan yang gunakan mengusapnya. Jika tidak maka memberi isyarat dari jauh menghadap ke Hajar Aswad. Ingat, hadapkan tubuh ke Hajar Aswad kemudian memberi isyarat mengangkat tangan kanan. Baca Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Baik. Kemudian memulai tawaf posisi Ka'bah di sebelah kiri. Orang yang tawaf posisi itu harus dipertahankan selama tawaf dari awal sampai akhir. Baik. Kemudian juga anak susulkan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ingat bahwa ya tembok, ada tembok yang terlihat seperti terpisah dari bangunan Ka'bah, ya itu dulunya Ka'bah. Nah itu awalnya Ka'bah. Baik, jadi itu tembok itu adalah bagian dari Ka'bah. Jadi jika tawaf harus di luar tembok itu. Ya, harus di luar tembok itu yang sebelah sini. Posisinya harus di luarnya. Jika tawafnya masuk ke dalam bagian yang terpisah itu, di dalamnya tembok itu, berarti dia bukan mengelilingi Ka'bah tapi masuk ke Ka'bah. Maka tawafnya tidak sah. Tawafnya tidak sah. Ingat, jangan masuk ke situ. Harus di luarnya. Baik. Nah, sampai ke rukun Yamani yang satunya yang di sini. Tidak ada Hajar Aswadnya. Nah, di sini dikatakan apabila sampai ke rukun Yamani ini, maksudnya yang tidak ada Hajar Aswadnya yang ini, istalamahu mengusapnya, mengusap rukun Yamani tersebut, walam yuqabbilhu dan tidak menciumnya karena tidak ada Hajar Aswad di situ. Fa in lam yumkin hustilamuhu, jika tidak memungkinkan bagi dia mengusap rukun Yamani tadi, fa innahu la yusyiru ilaihi, maka sesungguhnya tidak disyariatkan mengisyaratkan, ya tidak disyariatkan memberi isyarat dengan mengangkat tangan kanan. Wala yukabbiru dan tidak bertakbir. Jadi ketika ya mengusap rukun Yamani, jika bisa mendekat mengusapnya, tidak menciumnya dan tidak bertakbir, diusap saja. Ya, diusap saja. jika tidak bisa mendekat untuk mengusapnya, ya, maka dilewati saja tanpa memberi isyarat dengan tangan. Baik. Difahami ini? Jadi jika bisa mendekat untuk mengusapnya. Tapi tidak bertakbir. Diusap saja dan tidak mencium. Karena tidak hajar aswadnya. Nah, tangan juga tidak dicium, hanya mengusap saja. Jika tidak bisa mendekat, tidak memberi isyarat. Dilewati saja. Fahami? Itu makna wa idza tarakna jamani salamun wa lam yuqabbilu fa illam yumkin nusdilamuhu fa inna la yusiru wa la yukabbir. Baik. Wa yaqulu baina ruknain, dan membaca antara dua rukun yamani, maksudnya rukun ini tadi, rukun ini yang tidak hajar aswadnya tadi, antara rukun ini ketika melewatinya menuju rukun yamani yang ada hajar aswadnya, ya permulaan tawaf, ya, yang merupakan tempat start permulaan tawaf ini, rukun yamani wa huma rukun yamani wal hajar aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb, Tuhan pencipta kami, penguasa kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat kebaikan. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi dari sini rukun yamani ini ke rukun yamani yang ada hajar aswadnya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Pertanyaannya, dari sini tadi ketika start bismillahirrahmanirrahim akbar, kemudian tawaf mengenai Ka'bah sampai ke rukun yamani ini yang tidak hajar aswadnya, apa yang dibaca? Tadi kan di sini jelaskan yang dibaca antara rukun yamani yang ini yang tidak hajar aswadnya, ketika dari sini ke rukun yamani yang ada hajar aswadnya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya, dari rukun yamani hajar aswad ketika tawaf sampai ke rukun yamani yang ini, apa yang dibaca? Dijelaskan di sini, wa yad'u fi baqiyatit tawafi bima syaa'a. Wa yad'u, dan dia membaca doa fi baqiyatit tawafi, pada sisa tawafnya, yakni tawaf, sisa tawaf yang ada, yakni selain dari rukun yamani ke hajar aswad, ya, selama tawaf bima syaa, dengan doa apa saja yang dia kehendaki, ya. Itu kenapa berbincang ke sana? Tahan, bawa kitabnya, sini sana. Tamam? Jadi dari sini, dari Hajar Aswad, permulaan tawaf, berdoa, apa saja yang ingin dibaca, ya, mau baca doa, ya, zikir, ya, baca ayat, terserah, sampai ke rukun yamani. Baik, ketika sudah sampai ke rukun yamani hajar aswadnya, dari sini ke hajar aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Baik. Kemudian sampai di sini ya, tadi satu putaran ya. Lanjut putaran yang kedua sampai di Hajar Aswad, rukunnya di Hajar Aswadnya itu ya. Putaran, mulai putaran yang kedua, lanjut putaran yang kedua, kan 7 putaran. Nah, untuk putaran yang kedua, hadapkan lagi tubuh ke Hajar Aswad seperti tadi. Ya. Nah, yang dibaca cukup ya, tempatnya yang lebih kuat yang dipilih Ibnu Utsaimin cukup Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, ini yang dimaksud di sini wa ini ibtada at-tawaf, apabila mulai tawaf bi bismillah wallahu akbar fa hasan ya. Sudah dijelaskan bahwa takbir memang warid dari Nabi, adapun bismillah itu dari Ibnu Umar. Jadi bismillah Allahu Akbar di awal tawaf, rangkaian tawaf. Adapun putaran kedua, start putaran yang kedua, takbir saja menurut Ibnu Utsaimin. Ya. Allahu Akbar. Kemudian tawaf lagi seperti tadi ya, baca ya apa saja yang ingin dibaca. Thayyib sampai ke rukun yamani ya. Seperti tadi, jika bisa mendekat, mengusap, diusap tanpa dicium, tanpa bertakbir. Jika tidak bisa dari jauh ya, tidak memberi isyarat, dilewati saja tanpa memberi syarat, baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad ya. Mulai lagi putaran yang ketiga, sama tadi, hadapkan tubuh ke Hajar Aswad, Allahu Akbar. Putaran ketiga. Begitu seterusnya sampai ya 7 putaran. Nah, anggap sekarang sampai di sini sudah tadi 6 sudah. Nah, sekarang putaran ketujuh. Allahu Akbar. Tawaf, ini putaran ketujuh ya, berarti terakhir. Ya, sampai rukun yamani, kajian Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad tidak menghadapkan tubuh lagi ke situ untuk memberi isyarat, untuk bertakbir, enggak. Ya. Karena sudah berakhir. Nah, sudah berakhir. Jadi tidak mendatangi lagi Hajar Aswad untuk mengusapnya dan menciumnya jika memungkinkan ya. Tidak mengusapnya, bahkan tidak memberi isyarat dari jauh. Nah, jadi begitu saja sampai di posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad tersebut ya, kan menyudut itu sudah selesai, karena ini sudah penutup putaran. Mendekat Hajar Aswad untuk mengusapnya dan menciumnya, atau mengusapnya dan mencium tangan, atau menghadapkan tubuh ke arah Hajar Aswad dari jauh dan memberi syarat dengan tangan ya, bertakbir, itu saat start. Adapun ini sudah akhir putaran ketujuh, ini sudah selesai. Jadi itu tidak dilakukan lagi. Nah, kalau melakukan itu seakan-akan mau lanjut putaran ke-8 jadinya. Jadi salah itu. Sebagian orang keliru di sini. Nah, ya. Dan kita memperhatikan orang-orang yang tawaf, banyak yang keliru. Itu sudah putaran terakhirnya dia, tapi masih menghadap ke Hajar Aswad, masih Allahu Akbar gitu. Padahal sudah berakhir tawafnya. Itu dilakukan saat apa? Ingat, saat start putaran ya. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan masih terkait dengan tata cara tawaf. Wa yustahabbu an yarmula fil aswati tsalatsatil ula. Disukai, disunnahkan melakukan romal ya, di tiga putaran pertama. Warromalu fauqal masyi wa dunal adwi. Romal itu ya, di atasnya jalan biasa, ya, dan tidak sampai berlari, tidak sampai berlari kencang. Jadi lebih dari jalan biasa dan tidak sampai berlari kencang. Diistilahkan dengan lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Nah, untuk tiga putaran pertama. Wa yamshi fil arba'ati. Dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Ini sunnah ini, rincian sunnah ini untuk ya, laki-laki. Bagi kaum lelaki ya. Naam. Mencontoh Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Adapun wanita tidak berlaku sunnah ini. Kaum wanita tidak berlaku sunnah ini. Ya, begini caranya. Berlari-lari kecil itu. Nah, jadi berapa romal tadi? Berapa putaran? Tiga putaran pertama saja. Empat putaran terakhir jalan biasa. Jadi anggaplah kita ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gini. Jadi bukan lari kencang gitu. Bukan juga jalan biasa begini. Ini kan jalan biasa ya. Ini jalan biasa nih. Kalau dikencangkan, nah, ini enggak. Jadi, ah, ini menunjukkan kekuatan, ya. Tetapi tidak akan sampai capek karena tidak lari, ya. Benar-benar tidak benar-benar lari. Jadi menunjukkan kekuatan lelaki, ya, dan tidak akan membuat capek karena lari-lari kecil. Nah, dulu secara ringkas Nabi Alaihissalam melakukan itu dengan sahabatnya untuk menunjukkan kepada kufar Quraisy yang melihat dari jauh, ya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi dan para sahabat mereka kuat, ya, bukan orang-orang yang lemah. Dan, ya, yang penting, ya, sudah ditunjukkan kepada mereka. Sudah ditunjukkan kepada mereka kekuatan tersebut, ya, dan tidak dilakukan tujuh putaran semuanya, hanya tiga putaran saja, ya, kekuatannya sudah ditunjukkan, maka empat putaran yang terakhir jalan biasa. Nah, lumayan juga kalau tujuh putaran semuanya lari-lari kecil kan. Nah, jadi empat putaran terakhir jalan biasa. Yang penting tujuan sudah tercapai, ya, sudah menunjukkan kekuatan itu ada, ya, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang yang lemah, lemas, gitu ya. Baik. Fa'idha atamma sab'ata aswatin ghatta katifaihi biridaihi. Kemudian apabila telah menyempurnakan tujuh putaran tawaf seluruhnya, ghatta katifaihi biridaihi. Ya. Dia, ya, ini lelaki kan, ini yang terkait dengan sunnah ini. Ya. Dia, ya, ini orang yang bertawaf tadi, menutup kedua bahunya dengan ridanya kembali. Ya. Kan di awal sudah dijelaskan, ketika mau start tawaf, cara memakai rida diubah. Yang tadinya rida itu diselendangkan di atas kedua bahu, diubah. Ya. Lakukan sunnah apa namanya? Ittiba'. Ya, ittiba'. Nah, bagaimana caranya sunnah ittiba' itu? Coba praktekkan. Itu antum punya kain di situ. Coba tunjukkan. Coba berdiri antum. Bagaimana sunnah ittiba' itu? Berdiri. Pakai itu. Ketika mau start tawaf, bagaimana caranya? sunnah ittiba'. Ewa, bahu kanannya mana? Ayah, itu dibuka bahu kanannya, jadi caranya? Ya, nah, itu dinaikkan. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai tawaf 7 putaran, selesai, berakhir, maka langsung dibenahi kembali. Bagaimana? Benahi kembali. Kembalikan seperti semula. Kedua bahu ditutup kembali. Fadl. Ah, begitu. Dikembalikan seperti semula. Paham ya? Langsung dengan praktek, jelas. InsyaAllah khair. Thumma nafadha ila maqam Ibrahimah. Kemudian berjalan menuju maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam artinya tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ketika yaitu batu, di situ ada batu, tempat pijakan kedua kaki Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah saat dinding Ka'bah semakin tinggi. Jadi ketika membangun Ka'bah, ya, berdiri di situ membangun Ka'bah. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, ya, maka ada batu di situ diletakkan Nabi Ibrahim. Ada batu di situ oleh Nabi Ibrahim, ya, berpijak di situ, ya, berdiri di atas batu itu, dipijak oleh Nabi Ibrahim untuk membangun dinding Ka'bah. Ya, karena semakin tinggi kan berarti butuh berdiri di tempat yang lebih tinggi, maka naik di atas batu itu. Nah, itulah yang disebut dengan maqam Ibrahim. Baik. Di bagian sini posisinya. Bagian sini. Bagian itu sekarang di ada pagarnya ya. Nah. Baik. Nah, berarti dari sini jalan ke sana, ke area sana. Ya. Memposisikan maqam Ibrahim antara dia dengan, jadi dia menghadap ke Ka'bah, maqam Ibrahim di tengahnya antara dia dengan Ka'bah untuk melaksanakan salat sunnah tawaf setelah tawaf. Nah, jadi ketika berjalan ke area sana, ke area tempat, ya, posisi maqam Ibrahim, faqara'a, membaca, sambil membaca, disunnahkan membaca ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, makna ayat ini hendaknya kalian, ya, menjadikan bagian tempat berdirinya Ibrahim musalla, tempat mengerjakan salat. Al-Baqarah 125. Wa yusalli rak'ataini. Jadi berjalan ke sana, ya, mendekat ke area itu sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian ketika posisinya sudah pas, ya, dapat di situ tempat untuk sholat, dia menghadap ke Ka'bah, maqam Ibrahim di tengah. Dia menghadap ke Ka'bah, maqam Ibrahim di depannya, gitu. Paham ya? Wa yusalli rak'ataini khalfal maqami, dan mengerjakan salat di belakang al-maqam, di belakang maqam Ibrahim itu tadi. Nah. Jadi di sini maqam, jadi di sini salat daerah sana, area sana. Itu belakang maqam maksudnya. Jadi menghadap ke Ka'bah, maqam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Baik. Yaqra'u fil ula. Apa niat yang diniatkan mengerjakan sholat ini? Niatnya adalah sholat sunnah tawaf. Niatnya adalah sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Naam. Ana ingatkan kembali, ketika menuju area ini, ya, di sana di luar arus tawaf, ya, jangan masuk lagi ke arus tawaf. Ini kan arus tawaf ini, orang-orang tawaf ini. Orang tawaf. Kan sudah selesai kan tadi di sini? Jadi keluar ke sana. Keluar dari arus tawaf. Supaya tidak menghalangi dan tidak mengganggu orang sedang tawaf. Kita juga tidak terganggu gitu, terhalang-halangi. Jadi luar sana, ke arah sana, menuju sana, area sana. Nah. Baik. Jika misalkan posisinya ketika tawaf agak di dalam sini, ya sambil menyamping mungkin, sambil mengikuti arus tawaf, sambil menyisir ke samping keluar gitu. Intinya jangan mengganggu orang. Mau keluar orang dihalangi, saya mau keluar ke sana dihalangi, orang-orang pakai tangan mengganggu orang sedang tawaf, jangan. Jadi, ya, sambil mengikuti arus itu. Adapun jika posisinya agak di tepi, gampang keluar ke sana. Paham ya? Nah, intinya jangan menyakiti, jangan mengganggu orang lain. Nah, kemudian sunnahnya pelaksanaan dua rakaat tawaf ini yaqra'u fil ula bi suratil kafirun, membaca pada rakaat pertama surah al-kafirun setelah al-fatihah, baca surah al-kafirun, wa fi tsaniyati bi suratil ikhlas, dan pada rakaat yang kedua baca surat al-ikhlas. Sifat pelaksanaan dua rakaat ini sama dengan sifat pelaksanaan sholat sunnah dua rakaat lainnya, ya. Hanya saja sunnahnya untuk rakaat pertama surah yang disunnahkan dibaca setelah al-fatihah al-kafirun, rakaat kedua surah yang disunnahkan dibaca setelah al-fatihah adalah al-ikhlas. Kemudian fa in lam yatamakkan min as-salati khalf al-maqami li zihamin wa nahwi, kemudian jika tidak memungkinkan baginya mengerjakan sholat di belakang maqam Ibrahim li ziham, karena ya keramaian, ya karena keramaian yang berdesak-desakan, sehingga dia tidak bisa bergerak menuju area itu, dia tertahan di posisi ya sana, misalkan dia tidak bisa mendekat ke area sana yang posisinya di belakang maqam Ibrahim. Nah, ya, artinya jika dia pada posisinya saja, dia sholat menghadap ke Ka'bah dan maqam Ibrahim bukan di depannya, karena dia tidak bisa mendekat ke sana, ke belakangnya maqam Ibrahim sulit baginya karena ramai, banyak sekali orang, gitu kan, desak-desakan, ataukah ada faktor lainnya, misalkan barangkali ya dia sedang kurang sehat, atau orang tua misalkan sudah kecapean tawaf, ya dia bisanya hanya di situ. Maka di mana saja dikatakan di sini shalla fi ayyi makanin minal masjid, salat di tempat mana saja, di area mana saja dari Masjidil Haram, sah sunnah tawafnya. Jadi mengerjakannya di belakang makam Ibrahim tadi hanya sunnah, sah dikerjakan di area mana saja, di bagian mana saja dari Masjidil Haram. Selesai ya. Wa hadha at-tawafu huwa tawaful qudumi lil mufradi wal qarini wa tawaful umrati lil mutamattii. Ini sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini dikatakan tawaf ini jenisnya adalah tawaf qudum. Qudum artinya awal kedatangan di Makkah. Ya. Untuk orang yang mufrid, yang manasik hajinya ifrad, hanya berihram untuk haji saja. Ya, meniatkan hanya haji. Tidak ada umrah, ifrad, menyendirikan haji. Wal qarin, begitu pula tawaf qudum bagi yang qarin, yang jenis manasiknya qiran. Ihramnya meniatkan ya haji dan umrah sekaligus digandeng. Nah, wa tawaful umrati lil mutamatti'i, dan jenisnya adalah tawaf umrah bagi al mutamatti', untuk al mutamatti' yang jenis manasiknya tamattu', ya maka ini tawaf umrah mewakili dari tawaf qudum, mewakili dari tawaf qudum karena dia berumrah, ya karena ihramnya ketika berihram berniat di miqat, dia berniat untuk berumrah. Nah, maka ini tawaf umrah bagi dia. Ini menggugurkan sunnah tawaf qudum. Itu sudah mewakili. Nah. Baik. Nah, jadi sudah selesai tawaf. Apa setelah tawaf? Ini kita pelajari nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Subhanallah, alhamdulillah.